سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إخوة الدين رحمني وأرحمكم الله الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والاستنصار فوزا حفظه الله تعالى. الرابع من أنواع الشرك الأصغر سب الدهر ونحوه. Yang keempat dari jenis-jenis syirik kecil adalah sab al-dahr, mencela masa, mencela waktu, mencela zaman dan sejenisnya. Ya. Qala, nah berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa hadha an-naw' fi bayani asya'a yartakibuha ba'dhu an-nasi bi hukmi al-'adah. Wa hiya mimma yanqusu at-tauhid aydhan wa yusii'u ila al-'aqidah. Ini masih dalam penjelasan beberapa perkara yartakibuha ba'dhun nas, yang dilakukan oleh sebagian orang bihukmil adah, dengan hukum adat, yakni dengan sebab biasa, karena terbiasa. Padahal itu mengurangi tauhid dan ya, menyakiti akidah. Ini mengurangi akidah, merusak akidah. Wa min hadhihi al-asya, dan di antara perkara-perkara itu sabbud dahri wa sabbur rih, mencela zaman, mencela waktu, mencela angin dan sejenisnya, mungkin juga termasuk mencela hujan, mencela panas, bisa masuk di dalamnya. Nah, min isnadiz dhanbi ila al makhluqati fi ma laysa laha fihi tasarruf, dari perkara-perkara yang padanya orang menyandarkan celaan itu kepada makhluk, mencela makhluk padahal makhluknya tidak bisa berbuat apa-apa, dia melakukan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, masa paceklik, mahal barang-barang, rih angin bertiup kencang atau pelan, hujan deras atau tidak datang, panas dan sebagainya, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayakunu hadha al-dhammu bil haqiqati muwajjahan ila Allah Subhanahu, maka pada hakikatnya sebenarnya celaan itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahul khaliqul mutasarrif, karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dan yang mengatur. Nah, ya, jadi kehidupan dunia ini yang mengatur, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam yang ada di dalamnya. Maka ketika orang menjelekkan waktu, hujan, angin, maka sebenarnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melakukan, ya, yang mengatur, yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Angin, ya, dia taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Sulaiman ada angin yang diserahkan pengaturannya kepada Nabi Sulaiman. Ya, wasakharna lahu rih. Ya, kami tundukkan kepadanya angin. Tajri bi amrihi ruha'an haitsu asab. Ya, ke mana saja diarahkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, maka dia akan membawa kebaikan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Itu salah satu bukti bahwasanya angin, ya, angin itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang baik ketika melihat angin yang kencang, berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku mohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang dia diutus kepadanya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, kejelekan apa yang ada di dalamnya, dan kejelekan yang dia diutus kepadanya. Nah, bagi satu kaum terdahulu, mereka melihat, ya, ketika ada angin, seolah-olah itu adalah hujan yang akan membawa rahmat bagi mereka, ternyata membawa azab. Ya, nah, membawa azab bagi mereka. Maka, nah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Allah ingin memberikan rahmat atau ingin memberikan azab, tentunya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan azab dengan keadilannya, nah, adapun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak. Nah, jadi siapa yang mencela masa, mencela angin dan sejenisnya, padahal ya dia tidak kuasa. Yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pada hakikatnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk syirkun asghar. Qala Allah taala 'anil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrikin yang melakukan hal itu, mencela zaman. Dalam surat Al-Kahfi ayat 24. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Dan mereka mengatakan tidak ada kecuali kehidupan kita di dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup padanya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah membinasakan kita kecuali zaman. Ini termasuk celaan. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah membinasakan kita kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka tidak punya ilmu tentang hal itu. Innahum illa yadhunnun, tidaklah mereka ada hanya mengira-ira. Innahum illa yadhunnun. Nah, seseorang mengatakan faqad kadzabu bil ba'tsi. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu mendustakan, tidak percaya adanya hari kebangkitan, sehingga mereka mengatakan tidak lain kecuali hanya kehidupan kita ini saja di dunia. Ma hiya illa hayatuna dunya allati nahnu fiha, laisa hunaka hayatun siwaha. Nah, kehidupan ini ya hanya yang kita alami sekarang ini. Laisa hunaka hayatun siwa, tidak ada kehidupan lain selainnya. Namutu wa nahya, kami hidup dan kami mati dan kami hidup. Ai artinya yamutu qaumun wa ya'ishu akharun. Maksudnya dunia ini ya demikian isinya. Satu kelompok, satu kaum, satu generasi mati, maka akan datang generasi hidup yang lainnya. Terus begitu. Ya hanya seperti itu. Nah, mereka mengatakan demikian. Wa hadza minhum inkarun liwujudil khaliqil mutasarrif. Maka kalimat ini merupakan sebuah pengingkaran. Ya. Sebuah pengingkaran li wujudil khaliqil mutasarrif. Ini adalah pengingkaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang mengatur. Nah, ini perkataan mereka. Pengingkaran terhadap hari kiamat. Wa raddi jaryanil hawadisi ila at-tabi'ah, Ini mereka mengembalikan raddu jarayanil hawadits, terjadinya kejadian-kejadian, ila tabi'ah, kepada alam. Ya, mereka kembalikan kejadian-kejadian itu kepada alam. Ya sudah, dunia seperti ini, matahari terbit siang hari, tenggelam di sore hari, terus begitu, begitu, begitu. Nah, seolah-olah mereka tidak ada yang mengaturnya, padahal ada yang mengaturnya. Nah, ya, ada yang mengaturnya. Hujan karena demikian, ya, cuacanya seperti ini, macam-macam, dikembalikan kepada tabiat, kepada alam, tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an jelas, ya. Naam. Ya. Anzalna minas sama'i ma'an dhuhura. Kami yang menurunkan dari awan air yang jernih, air yang suci. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Walihada qalu, oleh karenanya kemudian mereka juga mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dah. Tidaklah ada yang membinasakan kita kecuali masa. Aila yafnina illa mururul layali wal ayyam. Tidak akan membinasakan kita kecuali berjalannya malam dan siang hari, berjalannya waktu. Ya, dengan berjalan waktu mereka akan mati, mereka akan binasa, manusia akan mengalami seperti itu, bertambah umur, ya, dan bertambah lemah, mulai bungkuk mendekati ke kuburan, kemudian masuk ke kuburan. Dinisbatkan, dikembalikan, disandarkan kepada al-layali wal-ayyam, hari-hari saja. Fanasabul ihlaka ila dahri ala sabili dhammi lahu. Mereka menisbatkan kebinasaan itu, kematian itu, kepada zaman, kepada masa, kepada waktu, dalam bentuk mereka mencelanya. Ya, tidaklah ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Nah, itu sebuah celaan terhadap waktu dari mereka. Wa inna ma qalu hadha al-qawla an jahlin wa takharrusin la an ilmin wa burhan. Mereka mengatakan perkataan seperti ini karena kejahilan, karena tebak-tebakan saja, bukan karena ilmu dan bukti-bukti yang mereka miliki. Li'anna al-burhana yaruddu hadha al-qawla wa yubtilu, karena bukti-bukti akan membantah perkataan ini dan membatalkannya. Walihada raddallahu alaihim biqaulihi, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla bantah mereka dengan perkataan di akhir ayat, wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Tidaklah mereka punya ilmu, tidak lain mereka hanya mengira-ira saja, berprasangka. Nah, qala wa kullu qawlin la yanbani ala ilmin wa burhanin fa huwa qawlun batilun mardud. Maka semua perkataan, semua pendapat yang tidak dibangun di atas ilmu dan bukti-bukti, maka itu adalah perkataan yang batil dan tertolak. Wal barahin tadullu ala anna ma yajri fil kauni la budda lahu min mudabbirin hakimin qadirin. Sementara bukti-bukti, ya, dari dalil-dalil yang ada, dalil sam'i, dalil naqli, dalil aqli, semua menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini pasti ada la budda, pasti ada yang mengaturnya, yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man sabba ad-dahra wa nasaba ilayhi shay'an min al-hawadith faqad sharaka al-mushrikina wad-dahriyata fi hadha al-wasf adh-dhamim wa in lam yusharikhum fi asli al-i'tiqad. Maka barang siapa yang mencela masa, dan menisbatkan kepadanya dari satu kejadian yang ada terjadi di dunia ini, di alam semesta, dalam kehidupan ini, maka dia telah menyamai kaum musyrikin, menyamai ad-dahriyah. Ya, ad-dahriyah itu mereka yang mengatakan wa ma yulikuna illa ad-dahr. Nah, memang satu kelompok sendiri dari kaum musyrikin, ya, mengingkari hari kiamat. Nah, telah sama dengan mereka kaum musyrikin dalam sifat yang tercela ini, meskipun dia tidak menyamai kaum musyrikin dalam dasar akidahnya. Makanya dimasukkan, ya, itu dalam syirkun ashghar, melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, meskipun mungkin keyakinannya berbeda. Kalau musyrikin tidak meyakini adanya hari kebangkitan, sementara dia meyakini, percaya ada hari kiamat, namun lisan dia mengatakan kalimat yang sama dengan kaum musyrikin. Maka itu harus dijaga. Makanya tadi dikatakan di awal bab oleh Syekh Shalih Fazlan, bi hukmil adah, mereka lakukan itu karena terbiasa. Ya, tidak terbiasa, tidak diatur lisannya, tidak dijaga lisannya. Nah, baik. Wa fi sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah, yang dijelaskan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam tentang larangan mencela masa. Ya, dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Abu Hurairah menyampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi. Qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan nahar. Wa fi riwayatin la yasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahru. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ibnu Adam, manusia, menyakitiku, mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Yasubbud dahra, karena dia mencela zaman. Wa ana ad-dahru, padahal aku zaman. Maksudnya dijelaskan di akhir hadis, uqallibul laila wan nahar, aku yang mengatur siang dan malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergiliran siang dan malam itu. Kadang siangnya panjang, kadang malamnya yang lebih panjang. Nah. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fi riwayat, dalam sebagian riwayat disebut dengan lafaz la tasubbud dahra, jangan kalian mencela zaman, masa, waktu. Fa inna Allah huwa ad-dahru, karena Allah azza wa jalla adalah waktu, zaman. Maksudnya tadi Allah yang mengatur zaman. Ya. Nah. Fadalla al-hadith ala anna man sabba ad-dahra faqad adza Allah subhanahu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencela masa, waktu, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, mengganggu Allah azza wa jalla. Li'anna sabba yattajihu ila mudabbiril hawadisi wal waqa'i wa khaliqiha. Nah, karena celaan itu mengarah kepada yang mengatur. Ya, yang mengatur kejadian-kejadian. Nah, ya, al-hawadits wal waqa'i. Nah. Mengatur dan menciptakannya. Nah. Wad-dahru innama huwa dharful wa mahallun wa khalqun mudabbarun laysa lahu syai'un min at-tadbir. Sedangkan waktu tidak lain ini adalah sebagai dharf wa mahal, Nah, dzarfun yani tempat, mahal. Nah, kalau atau kalau dalam digunakan sehari-hari, amplop, dzarf ya, amplop, amplop juga tempat. Tempat orang naruh sesuatu di dalamnya, apakah uang atau surat. Nah. Ya. Wa mahallun, dan tempat. Makanya ada keterangan waktu. Ya, ada keterangan waktu. Dzarfuz zaman. Nah, hari ini, pagi ini, misalnya itu kan, ya menjadi nanti keterangan waktu. Wa khalqun mudabbar, dia juga makhluk yang diatur. Laisa lahu syai'un min at-tadbir. Dia tidak memiliki sedikit pun pengaturan, dia diatur. Diarahkan, ya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam hadis qudsi tadi Allah mengatakan, wa ana dahru biyadil khair biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Ya, aku masa segala urusan di tanganku, aku yang mengatur siang dan malam. Nah, fa qawluhu subhanahu uqallibul laila wan nahar tafsirun liqawlihi wa ana dahru wakadha qawlihi fa innallaha huwad dahru. Maka ya, kalimat uqallibul laila wan nahar, aku mengatur siang dan malam, itu adalah penjelasan dari kalimat wa ana dahru, aku zaman. Demikian juga fa innallaha huwad dahru, Allah Subhanahu wa taala adalah masa waktu, dijelaskan dengan kalimat tersebut, aku yang mengatur siang dan malam. Maknahu anallaha wal mutasarrif, artinya adalah Allah yang mengatur, alladzi yusrihud dahra atau yusarrifud dahra wa ghaira, yang mengatur zaman dan lainnya. Falladzi yasubbud dahra inna ma yasubbu man khalaqah. Nah, maka barang siapa yang mencela zaman, maka sebenarnya dialah mencela siapa yang menciptakannya, wahuwallahu ta'ala wa taqaddas, dan yang menciptakan dan mengatur zaman itu adalah Allah Maha Tinggi dan Maha Suci. Maka ya, jangan mencela waktu, jangan mencela zaman. Nah, panas, terang, murah barang-barang atau mahal, semua itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Zaman tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala ba'du salaf, sebagian salaf salih mengatakan, kanatil arabu fi jahiliyatiha min sya'niha dhammud dahri ay sabbahu indan nawazil. Sebagian ulama salaf mengatakan, dahulu orang-orang Arab di masa jahiliyah, termasuk kebiasaannya adalah mencela zaman, indan nawazil, ketika terjadi musibah. Fakanu idza asabathum shiddatun aw bala'un qalu asabathum qawari'ud dahri wa abadahumud dahru wa qalu ya khaibatad dahri. Maka ketika mereka tertimpa musibah, kesulitan atau musibah, mereka mengatakan bahwa mereka itu tertimpa qawari'ud dahri. Ya, mereka tertimpa qawari'ud dahri, cambuk-cambuk ya dari masa. Wa abadahumud dahru, mereka dibinasakan oleh masa. Nah, wa qalu, dan mereka mengatakan, ya khaibatad dahri, betapa jeleknya zaman ini. Ya, betapa jeleknya zaman ini. Fayusniduna tilkal af'ala ila dahri wa yasubbuna. Maka mereka menyandarkan kejadian-kejadian itu ya kepada masa waktu, dan mereka mencelanya. Wa innama fa'ilu dzalika wallah, padahal yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhafu ma nalahu min asyada'id ila ad-dahr fa innama sabbullah azza wa jalla. Ketika mereka menyandarkan apa yang menimpa mereka dari kesulitan itu kepada masa, maka sebenarnya mereka itu mencela Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melakukan hal itu pada hakikatnya. Nah, ya, karena Allah yang melakukan itu pada hakikatnya, Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak di situ. Nah, baik. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala, Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh mengatakan, qala al-Imad Ibn Katsir rahimahullah ta'ala bi tafsirihi, telah berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ibn Katsir mengatakan, yani Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh dalam kitab Fathul Majid menukil dari Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yang mengatakan waqad ghalita ibn hazm wa man naha nahwahu min adh-dhahiriyyati fi 'addihi mudahara min al-asma'il husna akhdhan bi hadha al-hadith indaha. Nah, telah salah Ibn Hazm al-Andalusi dan yang mengikuti jalannya dari orang-orang dhahiriyah yang mereka menganggap memasukkan, menghitung ad-dahru termasuk dari asma'ul husna karena mengambil dari hadis qudsi tadi. Yudhin ibnu adama ya yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru. Ibnu Hazm memahami itu termasuk nama, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam Al-Qur'an misalnya wa anat tawwabur rahim, dan aku zat yang menerima taubat lagi maha penyayang. At-tawwab dan ar-rahim itu min asma'illah, jelas. Sehingga orang mengatakan anaknya Abdul Rahim, Abdul Tawwab, ya misalnya. Baik, ada dulu teman di Sanawi dari Afrika namanya Abdul Tawab dari Tanzania. Ya, kalau di Indonesia belum pernah ada karena ada nama Abdul Tawab. Ya, boleh, tapi ya kalau itu jelas nama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm mengatakan ad-dahru di sini termasuk ismun min asma'illahi al-husna karena mengambil dari hadis ini wa ana ad-dahru. Waqad tabayyana ma'nahu fi hadzal hadis. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan menguatkan Ibnu Katsir, padahal telah jelas maknanya dalam hadis ini dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam uqallibul laila wan nahar. Aku yang mengatur, ya, mengganti malam dan siang, diatur, ya, dijalankan sedemikian rupa. Wa taqlibuhu tasarrufuhu ta'ala fihi bima yuhibbuhu an-nas wa yakrahuhu. Dan makna uqallib, qallaba yuqallibu taqliban, membolak-balikkan. Artinya Allah yang mengatur zaman itu. Mungkin dengan apa yang disenangi oleh manusia, mungkin dengan apa yang dibenci oleh mereka. Banyak hujan, para petani senang. Ya. Tapi sebagian orang ada yang enggak senang kalau hujan terus. Yang punya bangunan, tukangnya enggak kerja-kerja kalau hujan terus. Misalnya. Ya. Nah, memang demikian ya. Kalau mencari ridha manusia itu enggak pernah bisa didapat. Karena yang ini senang begini, yang itu senang begitu. Ya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, ya, baik itu disenangi oleh manusia atau tidak. Itu makna uqallibul laila wan nahar. Itu makna ad-dahru. Ya, itu bukan menyebutkan nama. Ya, tapi dijelaskan dalam lanjutan hadis tersebut. Nah, falladhi yali, selesai penukilan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Nah, falladhi yaliqu bil muslim tajannubu mithli hadhihi al alfaz. Nah, maka yang baik bagi seorang muslim adalah menghindarkan lafaz-lafaz seperti ini. Ya, menjauhkan, meninggalkan kalimat-kalimat seperti ini. Wa in kana ya'taqid anna Allah huwa al-mutasarrif. Meskipun dia masih meyakini bahwa Allah lah yang mengatur. Lakin fi tajannubiha ibti'adun an musyabahatil kuffari walau fil alfaz. Tapi kalau kita menjauhi kalimat seperti ini, berarti kita menjauhi dari menyerupai, menyamai orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meskipun hanya dalam kalimat-kalimat. Ya. Nah, dalam kalimat-kalimat itu juga harus dihindari. Nah, wa fi dzalika hifadzun 'ala al-aqidah. Dan ketika kita menjaga tidak mengatakan kalimat-kalimat seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, maka itu berarti menjaga akidah, wa ta'addubun ma'a Allah, dan menjaga adab bersama Allah. Alhamdulillah. Menjaga adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mencela zaman. Ini yang pertama. Jadi katakan wa nahbihi, ya. Dan semisalnya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa min jinsi masabbatid dahri masabbatur rih. Termasuk sejenis, ya, dari jenis mencela masa adalah mencela angin. Ya, mencela angin. Nah, ya, apa namanya, kalau zaman dulu kapal-kapal layar bergantung, ya, istilahnya dia mulai berlayar atau belum, nah anginnya dilihat. Sekarang pun juga demikian, kalau anginnya kencang, apakah di laut selatan atau di laut Jawa, ya, maka para nelayan juga tidak bisa melaut. Nah, maka kadang-kadang ya mereka kemudian mencela angin. Nah, itu sama dengan mencela zaman. Mencela Allah Subhanahu wa taala termasuk syirkun ashghar. Qala wa qad warada an-nahyu anha fil hadith alladhi rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu an Ubay bin Ka'b radhiyallahu an. Telah terdapat larangan dari mencela angin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau sahihkan dari riwayat sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbur riha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbur rih. Jangan kalian mencela angin. Nah, ya, jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aytum ma takrahun, apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai, faqulu, maka katakanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min sharri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau kalian melihat angin yang, ya, kalian tidak sukai, kalau angin yang berhembus sepoi-sepoi, apalagi di siang hari panas, wah anginnya seger, senang semua kalau seperti itu, ya, duduk di bawah pohon, pohon mangga atau pohon apa, layah-layah terus turun. Nah, apalagi di pinggir sawah habis macul, ya, nah, habis apa ngajakin sawah, pinggir sawah madang, nah, di bawah pohon anginnya semilir. Nah, seger kalau itu semuanya senang, kayak kipas angin. Nah, tapi kalau anginnya terlalu kencang, ya banyak terjadi musibah, kita tahu di zaman kita, ya, tornado yang namanya puting beliung, yang namanya ini semua. Nah, ya, nih kedua, ketika melihat yang angin yang seperti itu, yang kencang, nah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, karena angin pun juga termasuk junudullah, termasuk tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin. Dengan angin Allah Subhanahu wa taala membela Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Ahzab. Dikepung oleh ya seluruh suku Arab yang kafir, yang musyrik pada saat itu bergabung dengan orang-orang Quraisy menyerang Nabi SAW di Madinah, perang Khandaq. Nah, Nabi SAW ya tidak lawan mereka karena belum bertemu, ya tidak bertemu di lapangan atau di tempat yang luas karena mereka terhalang dengan Khandaq. Allah Azza wa Jalla di satu hari, setelah beberapa hari mereka mengepung Madinah, Allah mengirimkan ya angin memorak-porandakan kemah-kemah mereka, sampai kuali-kuali tempat masakan mereka juga tumpah. Nah, pasak-pasak kemah tercabut dari tanah, ya, sehingga nah mereka tahu itu adalah isyarat jelek untuk mereka. Mereka takut, maka mereka membubarkan diri. Nah, maka ya angin itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kebaikannya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Kita mohon, kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari jeleknya angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bih, dan kejelekan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, maka tidak boleh mencela angin. Wa dzalika li'anna riha innama tahuku bi amrillah wa tadbirihi. Itu disebabkan karena angin itu berhembus itu dengan perintah Allah dan pengaturannya. Li'annahu huwa alladhi awjadaha wa amaraha, karena Allah yang menciptakan angin dan yang memerintahkan kepadanya. Famasabbatuha masabbatul fa'il, maka ketika orang mencela angin berarti dia mencela yang melakukan, yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama fi sabbid dahri, sebagaimana telah berlalu tadi dalam pencelaan terhadap waktu. Li'anna sabbad dahri wa sabbari yarji'ani ila masabbatil khaliqi alladhi dabbara hadhil kainat. Karena celaan terhadap angin, celaan terhadap zaman, semuanya kembali kepada pencelaan. Pada hakikatnya pencelaan terhadap Allah yang mengatur makhluk ini. Nah, ya. Tsumma arsyadahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membimbing mereka, membimbing kita. Indama yarawna ma yakrahun, ketika melihat apa yang mereka tidak sukai. Mimma ya'ti ma'ari, dari apa yang datang bersama rih, bersama angin. Bi ayyata wajjahu ila khaliqiha, agar mereka mengarahkan kepada penciptanya. Ya, ini berdoa meminta sesuatu kepada Allah. Wa amarahum iliyas'aluhu, Nabi perintahkan untuk mereka meminta. Ya, ya tawajjahu ila khaliqiha wa amiriha, dan yang memerintahkannya. Liyas'alu min khairiha, agar meminta kebaikan angin tersebut, kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa yasta'idhu min syarriha wa syarri ma fiha, dan berlindung dari kejelekannya, kejelekan apa yang ada di dalamnya. Famastujlibat ni'matun illa bi ta'atillahi wa syukrihi, maka tidaklah dapat didatangkan kenikmatan kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya. Walastudfi'at ni'matun, dan tidaklah pula bisa dicegah suatu musibah. Nikmah lawan dari ni'mah. Ni'mah ain itu nikmat, ya. Maka nah, tapi dalam bahasa Indonesia tulisannya jadi k, ya. Padahal kalau nah, nikmah lebih dekat ke k. Qaf, ya, nuki nikmah. Nah, pada lawannya ya, artinya maknanya bertolak belakang. Nikmat kebaikan, kalau nikmah musibah. Tidaklah bisa dicegah musibah itu illa bililtijai ilallahi walisti'adzati bihi, kecuali dengan ya kembali kepada Allah dan berlindung kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan kepada yang lebih baik, meminta kebaikannya. Kalau ada kejelekannya, kita berlindung dari kejelekannya. Kita tidak tahu angin itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Apakah mencabut pohon atau membawa seng, ya, atau memorak-porandakan genteng, ya. Nah. Atau menerbangkan orang, kadang-kadang macam-macam. Kita enggak tahu, maka kita mohon kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya. Jadi, tidak boleh mencela masa, tidak boleh mencela angin. Itu termasuk syirkun ashghar. Ya, termasuk syirik kecil, karena itu perbuatan orang-orang musyrikin. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.